Malam hari ini adalah malam tonggak petunjuk Allah, tidak hanya untuk Demak dan Pulau Jawa, tapi untuk seluruh Nusantara. Amin. Allah, pagarilah segala sesuatu yang akan mencelakakan bangsa Indonesia. Amin. Jangan malaikat untuk memagari segala kedoliman, penipuan, penipu daya. Ya Allah, nasib kami semua tergantung kepada kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Amin. Sudah pernah saya kemukakan bahwa puasa itu bisa berasal dari perintah Allah yang kita patuhi, tapi juga berasal dari nurani dan kesadaran kita. Anda pulang dari pasar, menemukan ada seorang anak ditabrak sepeda misalnya. Terus Anda lewat saja. Dan Anda tidak akan ditangkap polisi, tidak akan dianggap melanggar hukum negara atau hukum apapun yang berlaku di masyarakat. Hanya karena Anda tidak menolong seorang anak yang terjatuh ditabrak oleh sepeda atau motor. Tetapi Anda bersalah secara akhlak, bersalah secara moral. Sesungguhnya tidak ada rumus apapun yang mewajibkan Anda untuk menolong dia. Tapi kalau Anda berhenti dan menolong anak kecil yang ditabrak motor atau sepeda itu, itu namanya Anda melakukan kebaikan yang namanya ihsan. Jadi kebaikan yang sesungguhnya bukan kewajiban Anda, tapi Anda bersedia melakukannya sebagaimana fardu kifayah. Artinya Anda membereskan dosanya banyak orang karena Anda wakili melakukan sesuatu hal, misalnya takziah kepada orang meninggal dan seterusnya. Jadi ihsan itu munculnya dari kemuliaan hati. Dan ini paralel dengan hakikat puasa. Kalau Anda merasa cukup dengan puasa Ramadan, maka baik, tetapi tingkat kebaikan Anda belum sampai ke kadar ihsan, belum sampai ke kemuliaan, dan belum sampai kepada level yang tinggi dari makna puasa yang sesungguhnya. Thank you.